kau masih di sini, cerita padaku tentang asmara. Seminggu yang lalu kau masih di sini, kau ikat kembang di rambut hitamku. Yang palsu.